Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qalibidina 'azzakumullah kila kita melanjutkan pelajaran kita di Kitab Fathul Majid. قال رحمه الله تعالى قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض dan Jibril telah sampai menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di langit dan di bumi. وهذا تمام الحديث, ini kesempurnaan hadis ini. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد, ayat yang disebutkan di bab ini demikian juga hadis-hadis ini untuk menguatkan at-tauhid, membenarkan ketauhidan. Alladhi huwa madludu syahadati an la ilaha illallah, dan inilah yang ditunjukkan oleh pernyataan syahadat kita, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa innal malakal azim alladhi tus'akul amlaati فَإِنَّ الْمَلَكَ الْعَظِيمُ الَّذِي تُسْأَكُ الْأَمْلَاكُ مِنْ كَلَامِهِ خَوْفًا مِنْهُ وَمَحَابَةً وَتَرْجُفُ مِنْهُ الْمَخْلُوقَاتُ الْكَامِلُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَمُلْكِهِ وَعِزِّهِ وَغِنَاهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ وَابْتِقَارِهِمْ بِجَمِيعِهِمْ إِلَيْهِ وَنُفُوذُهُ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه من العبادة التي هي حقه عليهم. ما شاء الله. Ini kesimpulan dari bab ini. Ayat yang dibacakan dan hadis-hadis yang disampaikan, barakallahu fiikum, inilah inti saripati dari la ilaha illallah. Karena malaikat saja yang begitu besar, paham berlebih, malaikat saja yang begitu besar pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Barakallahu fiikum. Baik. Alladzi tus'akul amlaku min kalamihi, yakni semua malaikat pingsan yang ada di langit karena ucapan Allah Subhanahu wa taala. Khaufan min wa mahabatan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabatan, yakni karena haibah. Baik. Kewibawaan, keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarjuhu minul makhluqat, bahkan semuanya goncang, langit demikian juga goncang ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Al-kamil fi dzatihi wa sifatihi, yang Allah Subhanahu wa taala sempurna pada zatnya dan sifatnya. Wa ilmihi wa qudratihi, ilmu dan kudrahnya. Wa mulkihi wa izzihi, kerajaannya, kemuliaannya. Wa ghina, kekayaannya. An jami'i khalqihi, dari semua makhluknya. Wa iftiqarihim jami'uhum ilaihi, sementara kebalikannya semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nufudu qadarihi wa tasarrufihi fihim, dan terlaksananya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan perlakuan Allah terhadap hamba-hambanya. Li ilmihi wa hikmatihi, sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. La yajuzu syar'an wa la aqla, tidak boleh secara syariat dan akal. Ayyu ja'ala lahu syarikum min khalqihi, untuk dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya. Allati hiya haqquhu alaihim, yang ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hamba, seluruh hamba. Barakallahu fikum. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, diperintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fa kaifa yuj'alul marbub rabba? Jadi, di mana ini akal? Bagaimana bisa makhluk dijadikan Tuhan? Kan demikian. Selain Allah Subhanahu wa taala dia makhluk, dia marbub, marzuq. Dia diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa ia dijadikan Tuhan? Masa ia disembah? Barakallahu fikum. Di mana ini akal? Secara akal dan secara syariat tidak berhak dia untuk mendapatkan ibadah. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yaj'al al-marbub rabba? Bagaimana bisa hamba ini dijadikan Tuhan? Wal 'abdu ma'budan. Al-marbub yang dipelihara ini sebagai rab dan yang hamba ini dijadikan Tuhan. Aina dhahabat uqulul musyrikin? Kemana perginya ini akalnya orang-orang musyrik? Kemana perginya? Secara akal saja tidak masuk akal. Barakallahu fikum. Baik. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Wa qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Allah memastikan semua siapapun yang di langit dan siapapun yang ada di bumi, semuanya akan datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba. Tidak ada Tuhan. Barakallahu fikum. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Fir'aun yang dia angkat dirinya sebagai Tuhan dan merintahkan masyarakatnya untuk menghambakan diri kepadanya, dia menghadap Allah dalam kondisi sebagai hamba. Siapapun dia dan apapun dia, Allah pastikan in kullu man bis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala semuanya statusnya sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum 'adda. Allah Subhanahu wa taala telah menghitung mereka. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Dulunya mungkin dikawal, mungkin dijaga ketat. Sedemikian rupa pengawalannya, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendiri-sendiri. Dan ini nasihat para imam kita terhadap para penguasanya di zaman dahulu kala. Ketika penguasa itu atau khalifah atau raja itu meminta nasihat ke ulama-ulama, ya imam tolong nasihat ya. Dinasihati, termasuk diantaranya nasihat seperti ini. Baik. Wahai khalifah. Baik, ya Amirul Mukminin atau gelar apapun, dengan penuh penghormatan ulama itu menyebutkan statusnya sebagai penguasa. Ketahuilah bahwa Anda sekarang ini disokong, dipuji, disanjung, dikawal, barakallahu fikum, difasilitasi oleh banyak orang. Wallahi nanti di hari kiamat engkau datang sendiri tanpa mereka. Barakallahu fikum. Orang-orang yang dianggap penting kemana-mana dikawal. Sahih. Barakallahu fikum. Turun di satu tempat, pengawalnya sudah turun duluan. Mau mendatangi satu tempat sebelumnya, bahkan beberapa hari, bahkan satu bulan sebelumnya, itu sudah steril istilah mereka. Sudah ada lagi yang dikhawatirkan. Nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendiri-sendiri. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan mendatangi aku, berhadapan dengan aku sendiri-sendiri sebagaimana kami juga menciptakan kalian, lahir dari ibu kalian sendiri-sendiri pula. Masyaallah. Masih ada orang-orang yang mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah sedemikian terangnya apa itu ketauhidan dan apa itu kesyirikan. Fakulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Semuanya datang menghadap Allah SWT sendiri-sendiri. Faidha kanal jami'u abidan. Kalau semua makhluk ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, falima ya'budu ba'dhum ba'dha bila dalil. Kenapa masih ada orang menyembah sesama makhluk? Hah? Kenapa masih ada orang menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah orang saleh, menyembah wali, menyembah sapi, menyembah pohon? Mana ini otak? Mana ini akal? Falima ya'budu ba'dhum ba'dha, sesama makhluk saling menyembah. Di mana akan? Tidak ada yang melakukannya kecuali orang dungu. Barakallahu fikum. Bila ladidin wala burhan, tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan. Bal mujarradur ra'i, bahkan itu semata-mata apa? Pendapat. Wal ikhtira' wal ibtida', sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang baru. Suma qad arsala rusulahu min awwalihim ila akhirih tuzjiruhum an dzalika syirk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap mengutus para rasulnya dari awal rasul sampai akhir rasul, mengingatkan mereka dari perbuatan syirik ini. Wa tanhahum an ibadati ma siwa Allah, melarang mereka dari menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intaha min syarah Sunan Ibnu Majah. Selesai sampai sini syarah Sunan Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Baik. Qala Muzanib rahimahullah taala bihi masail. Al-awwal tafsirul ayah, tafsir dari ayat ini di awal bab. Barakallahu fikum. طيب حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Malaikat yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, begitu besarnya, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara. Barakallahu fiik. Tsaniyah, yang kedua, ma fiha minal mahab minal hayb au minal hujjati ala ibtali syirk. Di sini ada hujjah tentang batilnya kesyirikan, khususnya ma ta'allaqa 'ala salihin. Baik. Terlebih khusus orang-orang yang bergantung menghambakan diri kepada orang-orang saleh. Wahiyal ayatul lati qila innaha taqta'u uruqa syajarati syirki minal qalb. Ayat ini barakallahu bikum. Baik. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qala madza qala rabbukum qala al-haqqu wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan ayat yang serupa ini adalah ayat yang taqta'u syajarati syirk, ini yang akan memutuskan urat-urat atau akar-akar pohon kesyirikan dari kalbu. Barakallahu bikum. Bagaimana kalian bisa menghambakan diri kepada sesama hamba? Barakallahu bikum. Malaikat saja yang katanya ada orang menyembah malaikat, malaikat saja tunduk sedemikian rupa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi dan rasul, rasul pun demikian. Menyembah orang saleh pun demikian. Mereka orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalithah tafsir qawlihi qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Arabi'ah sababu su'alihi man dhalik. Sebab bertanyanya mereka tentang itu. Barakallahu, setelah mereka siuman. Al-khamisah yang kelima, anna Jibril yujibuhum ba'da dhalika biqohli qala kada wa kada. Yani Jibril menyampaikan kepada malaikat-malaikat di setiap langitnya. Barakallahu fikum. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salisah, dzakara anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, bahkan Jibril pun pingsan. Barakallahu fikum. Dan awal pertama kali yang mengangkat kepalanya dari kondisi ini adalah Jibril. Asabi annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahu saya yas'alunahu. Annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'alunahu. Yani Jibril menyampaikan kepada semua penduduk langit karena mereka bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa gerangan yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Asami yang ke-8, annal ghasyy. Taib. ya'ummu ahla samawati kullihim. Kullahum ahla samawati kullahum. Bahwa pingsan ini semuanya pingsan. Semua penduduk langit. At-tasya irtijabu samawati bikalamillah. Goncangnya langit karena ucapan Allah Subhanahu wa taala. Asyara yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarallah. Bahwa Jibril lah yang menyampaikan wahyu ini sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kemana. Hadits al-hadits asyara dikru istiraki syayatin, penyebutan tentang para pencuri berita. Dari kalangan syayatin wal jin yang mencoba mencuri berita langit. Barakallahu fikum. Yakni sudah di zaman dahulu ada pelemparan untuk mereka, tapi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisinya lebih ketat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang masalah ini dalam surah Jin. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Mereka para jin mengatakan sunya dulu. Barakallahu fiikum. Dulunya kami memiliki tempat-tempat. Maq'ida lis-sam', tempat duduk untuk mendengar mencuri berita. Adapun sekarang ini paman yastami'an yajid lahu shihabar rasada, siapa yang mencoba mencuri berita sekarang ini mendekat-dekat ke langit, maka dia akan dilempar dengan api. Barakallahu fikum. Yani meteor kalau bahasanya gitu. Meteor yang kita lihat itu adalah untuk melempar syaitan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian menganggap apa ketika ada meteor jatuh begitu, bintang jatuh. Tapi para sahabat mengatakan bahwa dulunya kami meyakini bahwa ketika terjadi kejadian itu akan lahir pada saat ini orang yang akan menjadi orang besar, atau pada saat ini ada orang besar yang meninggal dunia. Diluruskan pemahaman itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bukan itu. Yang benar bahwa itu adalah pelemparan untuk para jin. Lah ketika jin barakallahu fikum mendapati kondisi luar biasa, artinya tidak seperti kebiasaan mereka, mau-maunya mencuri berita, ya mungkin mereka masih mendapat peluang banyak untuk mencuri. Tapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisinya lebih ketat. Tapi mereka pun mengatakan, wallahi demi Allah, tidaklah terjadi demikian kecuali hadatsa syai, telah terjadi sesuatu. Tapi fadribu masyariqal ardi wa magharibah, maka hendaknya kalian menyapu bumi ini, timur dan baratnya. Cari tahu apa gerangan yang menjadi sebab kita ini dihalang-halangi lagi untuk mencari berita. Barakallahu fikum. Karena mereka ini adalah makhluk-makhluk yang diberi kemampuan yang luar biasa untuk melesat secepat kilat. Barakallahu fikum. Mereka pun bertebaran di atas muka bumi mencari tahu. Barakallahu fikum. Ternyata sekelompok yang hadir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh bersama dengan sahabatnya. Mereka pun mendengar, mencari tahu. Wah, ini. Ini yang menjadikan kondisi kita tidak seperti dahulu kala. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Yahdi ila rusyi fa amanna bihi wa lam nusyrik bi rabbina ahad. Barakallahu fiik. Dan ayat yang lainnya yang menunjukkan mereka mendengar wahyu dari bacaan apa? Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ats-tsaniyah 'asyarah sifatu rukubi ba'dihim ba'dha. Sifat rukub yakni mereka saling bertumpukan sampai ke atas karena mereka ya ringan, tidak seperti manusia. Barakallahu fikum. Bobotnya mereka sangat ringan karena dicipta oleh Allah SWT dari api, ya kan, dicipta oleh Allah SWT dari api, sementara anak cucu Adam dicipta oleh Allah dari tanah. Barakallahu fikum. Ya, api itu ringan sangat. Barakallahu fikum. Bergejolak. Irsalu syihab, di kirimnya Syihab, si Syihab ini api barakallahu, untuk melempar mereka yang mencoba mendekat ke langit untuk mencuri berita. Ar-rabi'ata asyarah annahu taratan yudriku Syihab qabla ayyul qiyaha, yani para syaitan jin pencuri berita ini dihantam oleh api, terbakar mereka sebelum mereka menyampaikan berita itu ke para dukun dan tukang sihir. Fataratan yulqiha fi uduni walihi minal insi qabla ayudrikahu. Terkadang pula mereka sempat menyampaikan kepada manusia yang menjadi kliennya, barakallahu fikum, kerja sama dengannya dari kalangan jin, dari kalangan dukun paranormal dan tukang sihir. Al-khamisata asyara kaunul kahin yasduku ba'dal ahyan. Kondisi bahwa dukun itu terkadang benar. Dan orang-orang tetap tertipu walaupun lebih banyak salahnya. Lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Kalau salah-salah dia tidak pernah diungkit. Oh, kenapa dulu si fulan, dukun ini mengatakan demikian, tidak ada yang terjadi. Tahun sudah lewat, tidak ada yang dikatakan oleh dia itu benar. Tidak ada yang angkat masalah ini, kan begitu. Orang pada diam. Barakallahu fiikum. Giliran pas, oh betul, wah, diangkat betul-betul ini persis seperti yang dibesar-besarkan seakan-akan. Semua yang pernah diramalkan oleh dia benar adanya. Cuma satu kali, dua kali, kemudian itulah syaitan, pendukung syaitan, ya sama kurang lebih. Barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Qul kahin yasduku ba'dal ahyan. Ya, seperti para sahabat dulunya, karena sebelum Islam datang ini orang betul-betul menganggap dukun ini, tukang sihir ini orang-orang hebat, orang luar biasa, sehingga mereka terkadang menyelesaikan perkara mereka di dukun. Paham berlaku itu? Di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, dukun itu memiliki kedudukan, dianggap orang hebat, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga untuk menyelesaikan urusan mereka, mereka serahkan ke para dukun. Allahul musta'an. Dan ini yang dialami oleh orang-orang, terkadang benar ucapannya, terkadang juga salah. As-sadisa asyarah kaunhu yakdibu ma'aha mi'atu kadibah. Ya, ini mereka mencampurnya dengan kedustaan, 100 kedustaan. As-sabi'ata asyarah anahu lam yasduk kadib. Anahu lam yusaddik kadibahu illa bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Lam yasduk kadibuhu illa. Sesungguhnya tidak akan pernah benar kedustaannya kecuali dengan kalimat yang didengar dari langit yang disampaikan. As-sami'ata asyara qabulun nufus lil batil. Jiwa itu gampang sekali untuk menerima kebatilan, gampang, masyaallah. Gampang sangat untuk menerima kebatilan. Kaifa yata'allaquna bi wahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'a. Ya kan? Kenapa mereka masih bergantung, masih percaya dengan ramalan dukun yang satu kali benar dan 100 kali dusta, masih saya tetap percaya kepada dukun. Sahih. Masih saya terus percaya terhadap dukun padahal cuma satu kali benar, 100 kali salah. Baik. Ya, ada juga sih orang yang barakallahu fikum. Baik. Yang datang ke dukun kemudian tobat. Motornya hilang, datang ke dukun. Datang ke dukun bukan gratis, bayar. Nah, ini juga barakallahu fikum, seandainya dukun ini betul-betul tahu yang gaib. Suruh coba dukun-dukun. Baik, cari di mana tuh yang tercecer, doi yang tajatung, doi yang banyak. Iya kan? Oh, di sana ada doi. Doi tercecer. Misalnya, ya kan demikian. Tidak perlu ngambil uang bayaran dari Barakallahu fi klien-klien ini. Yang kata Rasulullah SAW, khulwanul kahin. Khulwan. Yani, kalau bahasanya sekarang itu mahar. Keren. Kelihatannya syar'i. Oh mahar. La hawla wala quwata illa billah. Ini istilah. Istilah sakral sesungguhnya dalam syariat ini dipakai untuk sesuatu yang sangat keji. Bayaran dukun kemudian dikatakan mahar. La hawla quwata illa billah. Qabulun nufus lil batil, bahwa jiwa ini gampang dan mudah untuk menerima kematian. Hebatlah Allahu nabi wahidah wa la ya'tabiru nabiyya. Yang kita katakan tadi tobat, dia bayar dukun, motornya tidak kembali. Barakallahu fikum, uangnya habis. Tidak mungkin dia datang ke dukun, weh. Pak dukun mantap edoi. Tapi motor itu tidak ada di tempat yang dia bilang. Barakallahu fikum. Ya takut sama dukun, takut disantet mungkin. Barakallahu fikum. Allah musta'an. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمات الكلمة يعني الشيطان menerima بارك الله فيكم menyampaikan ويحفظونها ويستدلون بها mereka menghafalnya dan berdalil dengannya. Tidakkah dulunya kita diberitahu demikian dan demikian di tempat ini demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Al-20 isbatus sifat khilaf al-asy'ariyyatil mu'attilah. Penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara khilaf al-asy'ari. Berbeda dengan Ihairah al-mu'attilah, demikian juga mu'attilah yang lainnya mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Lawan kata itu. Sebagian dari mereka dan antara mereka mengatakan bahwa kalamullah, Al-Quran ini ibarat kalamillah, bukan ucapan Allah tapi ungkapan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan bahwa kalamullah itu kalamun nafsani. Berbagai macam mempersulit diri. Barakallahu fiik. Sementara Allah mengatakan kalamullah selesai. Wain ahlu minal musyrikin istajarka fa'ajir hatta yasma' kalam Allah. Baik. Kalam Allah laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, selesai. Tidak perlu dimacam-macamin. Sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Baik. Al-Ishrun sifatu isbatu sifat khilaf al-asy'ariyyah al-mu'attilah. Al-hadiyata wal-ishrun anna tilka rajfa wal-ghashi khawfan minallahi azza wa jalla. Nukallah. Tilka rajfa, ini goncangan yang ada di langit itu dan pingsannya para malaikat semuanya di atas langit itu karena takut kepada Allah azza wa jalla. As-saniya wal-ishrun annahum yakhiruna lillahi sujjada. Wah, mereka tersungkur. Baik. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya bab ini barakallahu fikum, insyaallah kita akan masuk nanti ke bab syafaah. Bab syafaah. Baik. Syafaah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berharap barakallahu fikum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lah kita tinggal menjalankan asbab-asbab yang dengannya kita diberi syafaat. Baik. Bukan memintanya langsung ke orang-orang yang akan memberi syafaat. Barakallahu fikum. Karena ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Semua milik Allah Subhanahu wa taala syafaat itu kemudian Anda minta kepada yang lainnya. La haula illa billah. Wa ada syirkum billahi subhanahu. Sama seperti rezeki. Rezeki itu milik Allah, Allah yang membagi-bagi. Jangan pernah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah barik fiik. Kita cepat sampai sini subhanallah. Ya, mikasyallah. Lantas kita berdoa untuk ini.